Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'da. Marin ayat 15 sampai 16. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Walladani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwaban rahima. Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, maka persaksikanlah atas mereka empat orang di antara kamu. Nah, taib. Qala rahimahullah ta'ala, wa yu'khadhu min hatain, taib. Kita ulang sedikit. Fal habsu ghayatuhu ilal maut. Penahanan ini mungkin dikurung, pengurungan, kurungan itu puncaknya adalah batasnya sampai dia mati. Wal adiyah nihayatuha ila taubah wal islah. Adapun gangguan ya, disakiti dengan ucapan dan perbuatan, tindakan itu dengan bukan istilahnya walaupun dia dicela, dicerca, di air, di ta'yir, bukan kalimat-kalimat yang merendahkan. Di sebagian ulama menyebutkan misalnya kalimat-kalimat yang ama tastahi, ama istahyaita, hina fa'al takada. Apa kamu tidak malu melakukan perbuatan seperti ini? Itu sudah ta'yir, itu sudah celaan. Atau dengan ungkapan kalimat apa kamu, alangkah jeleknya perbuatan kamu ini, alangkah kotornya perbuatan kamu ini. Itu sudah bentuk celaan, bukan bentuk syatam, bukan dasar kamu pezina. Bukan seperti itu ta'yir. Itu cap mungkin dia baru dia sekali, namanya dorongan manusia misalnya. Ya. Ini bukan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan istilahnya vonis dan apa kalimat-kalimat ungkapan yang dia ya ba, ya bre, ya itu, ya ini atau dasar nah. Kalimat seperti itu tidak layak. Jadi diungkapkan oleh para ulama misalnya seperti itu tadi. Amma khiftallah, apa kamu enggak takut kepada Allah berbuat seperti ini? Apa kamu enggak malu melakukan seperti ini? Apa kamu enggak nah, ungkapan-ungkapan yang seperti itu yang dikatakan oleh mereka adhiyah. Ta'yirnya ya, celaannya, taubih. Ya. Itu diantaranya. Tapi laknat tidak boleh. Nah. Qala, walaupun memang perbuatan itu perbuatan yang dilaknat ya. Enggak nih. Bukan itu yang bukan itunya yang dilaknat. Ada sisi yang lain. Nah. Taib qala rahimahullah, wa li hadza qala fa in taba. Oleh karena itulah Allah berfirman fa in taba, kalau keduanya bertobat. Apa itu bertobat? Raja'a anidzan billadzi fa'alahu. Dia rujuk, dia segera berhenti, ada iqla', berhenti dari dosa yang dia lakukan. Berhenti dan dia tinggalkan. Nah, semua sebabnya, tempatnya yang mendukung itu dia jauhi. Kemudian nadima 'alaihi, penyesalan. Ingat penyesalan ini sulit. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu yang dia sukai, dia menyesal. Kadang-kadang sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, dia enggak menyesal. Tergambar kan? Bisa ya mayang. Nah, enak makan. Nah, tapi itu nyesal dari makan. Ya, nah, seperti itu. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang enggak dia sukai, tapi dia menyesal. Nah itulah kita. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak muncul, nasihatkan oleh sebagian. Kalau itu tidak muncul rasa sesal melakukan perbuatan yang tercela, ya. Tapi cuma sayang kalau orang itu nggak menganggap itu perbuatan tercela gitu loh. Ini yang susah. Ya. Ini yang susah. Kalau dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu bukan salah, bukan dosa, ini parah. Jadi susah untuk menumbuhkan penyesalan. Nah, tinggal kita kembali. Kalau misalnya ini seperti ini tidak misalnya apa tidak ada di dalam hati orang, ya itu yang sulit. Yang harus kita ingat, kita tekankan bahwa kita memang manusia itu khata, selalu dan sering banyak salah. Kita itu zalum dan jahul. Zalum dan jahul. Banyak kedzalimannya, parah kedzalimannya dan berat. Muamalah antara kita dan Allah itu dibangun di atas sifat Allah yang Maha Rahmah, Maha Pemurah. Inna rahmati taghlibu ghadabi, sabaqat ghadabi, atau tasbiqu ghadabi. Rahmat Allah itu, kata Allah, rahmatku itu mendahului murkaku, mengalahkan murka Allah. Sifat halim Allah subhanahu wa ta'ala, latif rahim, itu yang mendasari hubungan kita dengan Allah. Artinya mudah, kalau itu tidak terkait dengan hak asasi, yakni kesyirikan, mudah bagi Allah untuk mengampuni. Tapi muamalah antara kita dengan sesama kita itu dibangun antara sebagai watak kita yang zalim dan jahul, sehingga sering kadang-kadang kalimat yang kita sangka atau sikap yang kita sangka biasa itu menyinggung orang lain, gitu loh. Paham ini? Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita perhatikan. Kama tadinu tudanu. Sebagai kemana kamu berbuat seperti itu kamu dibalasi. Ya. Nah, itu muamalah kita dengan sesama. Maka kita harus jaga. Kalau misalnya ada apa namanya, makanya dihindari oleh para ulama, diingatkan untuk jangan sering-sering ikhtilat. Maksudnya ikhtilat di sini bukan campur baur laki perempuan, sering-sering ke mall. Karena ikhtilat ya, kantor apa, jaga dirilah. Tapi istilah di sini ya berbaul dengan seperti di ma'had ini misalnya, sering kumpul, ngobrol, ya. Nah, dikurangi. Itu salah satu dari empat perkara yang menyebabkan hati itu mati. Fudulul kalam, fudulul naum, fudulul aktul. Fudul, ya. Banyak makan, minum, apalagi bicara, banyak bergaul. Nah, itu penyebab hati itu bisa mati. Nah, apalagi nanti model dalam pergaulan, ikhtilat. Itu ada model-model orang yang kita bergaul dengan dia itu seperti mendekati racun. Nah, kalau para imah dulu sampai pada tingkatan ketika dia duduk bersama seseorang miring sebelah badannya, kok enggak enak. Imam Syafi'i merasakan, ini orang ini gak bisa diajak gaul ini. Itu merasa berat dia. Ya? Taib. Qala fa'in taba ay raja'a anid dhanbil ladhi fa'alahu wa nadima alaih wa azama ala alla ya'ud wa aslaha. Ini diantara tanda-tanda taubat, ada islah dalam perbaikan amal. Ya, mungkin dahulu sebelum dia berbuat dosa belum pernah dia kerjakan. Setelah dia taubat muncul perbuatan ini. Kalau diantaranya misalnya kalau dulu badannya gemuk senang karena berbuat maksiat, dibikin kurus, dibikin sakit, dia merasakan sakitnya, perihnya, lapar, kurang tidur. Kalau dulu dia kurang tidurnya karena menikmati perbuatan maksiat, ganti, dibalas. Kurang tidurnya itu untuk taat kepada Allah. Nah. Ya, nah. Itu mestinya kita berpikir dengan cara seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya itu dari terkait dengan harta, kalau badan itu gemuk karena harta yang tidak halal, buat supaya dia susut. Nah. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, sampai kalau perlu sampai tinggal tulang, kulit membalut tulang. Nah, nanti baru perbaiki. Ya. Nah. Baik. Supaya dia merasakan kalau dulu kemarin enaknya dia merasakan enaknya maksiat, nah sekarang dia rasakan perihnya. Beratnya ketaatan itu. Nah. Baik. Qala wa aslaha, yakni wa aslaha al-amal, addal ala sidqi taubah. memperbaiki amalan yang menunjukkan jujurnya dia taubat. Kalau misalnya sebabnya apa, dan juga artinya apa di sini, menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan dia dalam perbuatan zina. Kalau dulu mungkin dengan apa misalnya dia kontak dengan yang tidak bukan mahramnya atau bukan halal bagi dia, putus. Jauhi tempat-tempatnya, hal-hal yang menjadi sebab. Kalau misalnya ini yang membuat dia jatuh ke dalam perbuatan dosa itu, teman, singkirkan, jauhi teman-teman seperti itu. Jangan jadi teman lagi. Tempat lagi misalnya juga, jauhi tempat itu, jangan lagi datang ke sana. Alat misalnya, jangan lagi gunakan alat itu. Itu tanda dia jujur dalam bertobat. Kalau misalnya sampai dikatakan apa namanya, sudah bertobat tapi masih juga dekat-dekat tempat tersebut, masih juga ya, nah, berhubungan datang ke, nah, ini repot. Nah, makanya kalau orang itu masih mengatakan dia tobat tapi dalam hatinya tidak ada penyesalan, tidak merasa salah, kemudian apa namanya, tidak ada tampak islah dari amalnya itu, itu dia dikatakan taubat kadzdzab, taubatnya pendusta, masih ada israr dalam dirinya. Nah, apalagi kalau punya niatan, kalau ada kesempatan, nasallallahu salamah. Kalau dia sudah demikian jujur dalam taubatnya, nah, yang perempuan misalnya karena terjumus perbuatan ini, ya berhijab, jauhi, kumpul dengan teman-teman jelek seperti itu, ya, buang semua yang terkait menjadi sebab, yang laki-laki juga dengan tidak lagi ikhtilat, campur baur, ya, ke tempat-tempat tertentu, ya mengundang. Ya. Nah, kalau misalnya karena misalnya ada nyanyian dan musik, dihentikan, dibuang. Karena nyanyian dan musik itu ruqyatuz zina, jampi-jampinya perzinaan. Itu juga sebab, ya, juga sebab. Apalagi lebih parahnya, zina, nyanyian dan musik itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati seperti hujan menumbuhkan rumput. Nah, seperti hujan menumbuhkan rumput. Nah, jangan dicoba, jangan dicoba. Kalau antum mau tahu para sahabat, para thalabah, Imam antum yang di sini semua, saudara-saudara bapak antum, ini abah antum, itu bukan tidak ada dahulu yang jago musik, penyanyi, artis. Mereka tinggalkan semua karena Allah dan duduk di majelis taklim, majelis ilmu. Selamat mereka. Ya. Dan mereka tekad anak-anak mereka jadi hafidzul Quran. Ada di antara kita. Tanya sama Ustaz Abu Utbah. Banyak teman-teman lama kita ada, Abu Khalid. Ya. Bukan orang-orang yang mereka buta dengan dunia, buta dengan musik, buta dengan seperti ini. Tapi ketika mereka tahu dakwah, ketika tahu tentang betapa berharganya hati itu, kalau selamat, enggak la yang adil husyai, enggak bisa dinilai dengan apapun bersihnya hati, selamatnya hati. Mereka tinggalkan. Ada yang dulunya jago ahli keyboard, tahu kan? Nah, masya Allah, buang semua. Kalau dulu misalnya kita kuliah dulu ada istilahnya pasar malam, konser di mahasiswa, bukan gak ada dulu. Tapi ketika dengar dakwah, kita ngaji, masya Allah, mereka itu bisa tinggal, lepas itu semua. Nah. Ya. Karena sedih, menyesal, kenapa dulu kok kenal. Ya. Yang di Jakarta juga seperti itu, banyak teman-teman itu lama. Di antara yang pernah belajar di Damat, jago. Nah, itu dimanfaatkan untuk kalau merojaah rekaman, pakai, biasanya pakai tape recorder kecil itu kan, itu kan butuh cepat, jadi ya, ada manfaatnya juga. Jadi kalau ngerekam ya, strike mati ya, nyalin. Nah, kalau boleh jangan dicoba. Nah, kalau tidak sungguh-sungguh, betul itu akan berbekas, dan itu menjadi bibit lagi nanti ke depannya. Nah, kita berlindung pada Allah. Baik. Qala fa'aridu anhuma. Nah, tinggalkan mereka, jauhi, jangan lagi disakiti. Ai an adahima. Jangan diganggu lagi dengan ucapan, jangan lagi dicela. Innallaha kana tawwabar rahima. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Ai katsiru taubati 'alal mudhnibin al-khata'in. Banyak taubat yang Allah berikan kepada orang yang berdosa dan yang selalu berbuat salah. 'Adzimur rahma wal ihsan. Besar rahmat dan perbuatan kebaikan Allah. Alladzi min ihsanihi, yang di antara ihsan Allah itu waffaqahum litaubah wa qabilahum minha wa samahahum an ma sadara minhum. Di antara bentuk ihsan Allah itu Allah memberi taufik mereka taubat. Allah masukkan penyesalan. Muncul penyesalan, merasa malu dia dengan dosa. Walaupun itu mungkin kecil, mungkin dipandang orang, mungkin apa, enggak ada hukuman had di situ. Enggak ada celaan, artinya dikatakan la yu'min. Enggak ada dikatakan laisa lil mu'min, enggak ada dikatakan tabarruknya Rasulullah di situ, enggak ada. Berarti apa? Dosa kecil misalnya. Nah, tapi dia sudah merasa luar biasa. Mungkin sering ini kita sebut nama Abu Yusr di antara sahabat Rasulullah. Semua yang dilakukan terhadap seorang perempuan, tapi tidak menggaulinya. Dilaporkan beliau, dia bertanya kepada sahabat Abu Bakar, Umar, sudah tutupi, taubat kamu. Ketika sampai kepada Rasulullah, karena dia tidak tenang, ini walaupun tidak ada hukuman hadnya, tapi kok ini tidak pantas? Dia tanyakan kepada Rasulullah, marah Rasulullah. Suaminya berjihad, kamu seperti itu pada istrinya. Subhanallah. Kiamat merasa dihancur langit dan bumi dah. Kemana enggak ada harapan lagi untuk dapat surga. Allah, Rasulullah marah, Allah marah. Selesai sholat, ditanya dia dalam keadaan masih nangis, masih sedih, masih takut, masih malu. Sholai tamana, kata Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Dibacakan Rasulullah, innal hasanat yudhibna sayi'at. Sungguhnya kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan. Para sahabat yang melihat itu, alihada khasah ya Rasulullah, untuk dia saja Rasulullah. La likulli ummati. Memang ayat itu untuk umat, untuk kita semua. Tapi mampukah kita punya perasaan seperti Abu Yusr, yang dosa itu mungkin ringan, tapi kita merasa itu seperti gunung yang runtuh. Ini para salaf kita, seperti kata Abdullah bin Mas'ud atau Anas bin Malik. Dulu kami menganggap dosa itu seperti kami duduk di bawah gunung batu yang kami takut itu jatuh menimpa kami. Sementara sekarang, itu di zaman masih kurun mufaddalah, masih ternyata ada orang-orang yang menganggap dosa itu seperti lalat menempel. Dah, hilang. Masya Allah. Kontak ya. Nah, itu di zaman Anas bin Malik masih hidup. Beliau hidup sampai lebih dari 100 tahun. Itu sudah keluar pernyataan beliau bahwa kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap dosa itu seperti gunung yang akan runtuh menimpa kami. Sementara sekarang orang menganggapnya seperti lalat nempel terus hilang. Apalagi di zaman kita. Orang begitu bangganya melakukan perbuatan-perbuatan keji. Membunuh, khamar, riba. Hadis wala haraj, banyak sudah. Nah, bukannya ditutupi, bukannya minta ampun, diekspos. Nah, seperti itu zaman besok lebih jelek lagi yang akan antum hadapi para sahabat. La ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidak akan datang kepada kamu, pada manusia zaman itu, melainkan yang setelahnya lebih jelek lagi. Sampai kamu bertemu dengan Rabbmu. Apa andalan? Ya. Mengandalkan diri kita. Apa yang kekuatan kita apa yang bisa untuk menghadapi? Setan lebih canggih lagi. Sumpahnya itu semakin banyak, apalagi sekarang. Mungkin sudah tiba saatnya ketika disebutkan dalam riwayat zaman di mana orang-orang soleh, orang-orang mukmin itu bersembunyi karena takut. Nah, takut pada diri-diri mereka. Nah. Qala rahimahullah wa yu'khadhu min hataini. Taib. Nah, wa samahahum an ma sadara minhum. Dan Allah memaafkan apa yang muncul dari seorang hamba walaupun berulang. Walaupun berulang. Tapi yang jelas dia merasa itu memang salah, dia malu dan dia bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Berapa kali pun dia minta, dia melakukannya. Tapi dalam keadaan dia tahu itu salah dan dia malu dan takut akibat dosa itu, minta ampun pada Allah, tobat kepada Allah, Allah ampunkan. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, adnaba abdun dzanban qala ya rab inni adnabtu dzanban. Wahai Rabbku, aku berbuat dosa. Allah mengatakan, hambaku tahu dia punya Rabb yang akan menyiksa karena dosa dan memberi ampunan terhadap dosa. Aku ampunkan dosanya. Berulang, ya Rabb, aku dosa lagi. Lihat, hambaku tahu dia punya Rabb yang bisa menghukum karena dosa dan mengampuni dosa. Aku ampunkan dia. Sampai ketiga kali kemudian Allah mengatakan demikian, berbuatlah dia apa yang dia mau. Aku ampunkan dia. Aku beri ampun kepadanya. Kapan itu? Ketika dia tahu itu salah, dia malu, dia mohon ampun pada Allah. Betul-betul taubat, menyesal. Itu kata para ulama kita. Kalau seperti itu keadaannya, Allah ampunkan. Berulang lagi jatuh. Dan itulah memang disebutkan dalam riwayat. Innal mu'min khuliqa muftanan tawaban nasiyan idza dzukira dzakara. Seorang mukmin itu diciptakan dalam keadaan dia terfitnah, selalu dapatkan ujian. Nasiyan, tawaban, selalu dia bertobat. Nasiyan, selalu lupa. Tapi idza dzukira dzakara. Tapi kalau dia diingatkan, sadar. Nah, itu yang disebutkan juga dalam ayat innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ini mereka. Bukan enggak diganggu mereka oleh syaitan, tapi ketika mereka diganggu, tadzakkaru, mereka segera ingat. Gimana caranya? Biasakan hati itu bersih. Biasakan hati itu hidup. Kita belum kenal hati. Lihat sirah para sahabat. Baca Al-Qur'an, lihat sirah para anbiya, orang-orang soleh. Ya Allah, kenapa mereka bisa seperti ini? Kenapa engkau begitu cepat mengabulkan doa-doa seperti Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Zakaria. Begitu mudahnya, begitu cepatnya engkau kabulkan. Kenapa mereka? Begitu kuatnya mereka, engkau terima taubatnya, Masya Allah. Lihat sirah para sahabat. Mereka yang dahulunya juga dikenal khamar, ahli riba. Bahkan yang terakhir riba itu dicabut dari kalangan siapa? Bani Hashim, keluarga Rasulullah SAW. Riba yang pertama kami batalkan, ribanya Abbas. Dalam khutbatul hajah, hajatul wada. Darah pertama yang dibebaskan, tidak ada lagi yang tuntutan balas dendam Ibnu Jud'an. Kemudian riba yang pertama kali dihapus, tidak ada lagi sistem riba, ribanya Abbas. Qala rahimahullah wa yu'khadhu min hatainil ayatainin anna bayyinatiz zina la budda an takuna arba'at rijalin mu'minin. Yani dari dua ayat ini jelas bahwa bukti zina itu mesti harus ada empat laki-laki beriman. Wa min babi aula wa ahra ishtiratu adalatihim, harus adalah muslim baligh aqil salim min asbabil fisq wa khawarimil muru'ah. Walaupun itu pelajarannya mustalah untuk tentang rijal sanad, tapi ini juga berlaku. Boleh. Nah, untuk makna adalah. Maknanya thiqah itu seperti apa? Ini. Selamat, bersih dia dari sebab-sebab kefasikan. Dosa besar terutama. Dan sebab-sebab yang meruntuhkan, muru'ah. Nah, baru bisa. Li'anna Allah Ta'ala syaddada fi amri hadil fahishah. Karena Allah perketat masalah ini dalam pengurusan fahishah sitron diri ibadihi untuk menutupi aib hambanya. Karena itu perbuatan malu. Dan Allah ghayur, Allah maha cemburu. Cemburu melihat hambanya melakukan perzinaan dengan hamba perempuan yang lain. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya itu juga dan seperti itu diperketat. Tidak bisa sembarangan orang. Empat orang pun menjadi saksi. Kalau salah tiga atau salah satunya mengingkari, enggak jadi membatalkan atau saya ragu, gugur. Enggak bisa ditegakkan hukuman had. Nah, apalagi kalau tiga. Kami cuma dengar suara, enggak melihat. Enggak boleh. Batal persaksian itu. Betul-betul dia harus melihat. Empat orang ini betul melihat kejadian. Bukan cuma sekedar ngerebek kemudian sudah. Tidak bisa. Makanya diperketat urusan ini. Sampai diistilahkan, kamu melihat timba masuk sumur? Nah, seperti itu. Ayanan empat ini. Kalau satunya ragu, enggak tahu saya. Gagal, tidak bisa ditegakkan. Hatta innahu la yaqbal fiha nisa mufrad munfaridan, enggak bisa juga diterima walaupun wanita ada satu orang wanita yang melihat, enggak bisa. Wala ma'ar rijal, walaupun bersama beberapa orang laki-laki. Wala maduna arba'ah, apalagi kalau kurang dari empat. Wala budda minat tasrih bi syahadah, dan harus tegas, ya saya melihat timba masuk sumur. Selesai. Empat orang. Kama dalat ala dalikal ahadits sahihah. Bagaimana tunjukkan dalam hadis yang sahih. Tumi ilahi hadhil ayat. Yang diisyaratkan, diarahkan kepadanya ayat oleh ayat-ayat ini. Lamma qala, ketika Allah menyatakan, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Lam yaktafi bidhalika hatta qala fa'in syahidu. Kalau mereka betul-betul bersaksi, mempersaksikan, betul-betul melihat. Dan mengangkat, berani bersumpah bahwa memang kami melihat, kami melihat, kami melihat. Baru ditegakkan. Ai la budda min syahadatin sharihatin an amri yushahad ayanan, yang betul-betul terlihat dengan mata kepala mereka. Min ghairi ta'rid walakinaya. Enggak cuma mendengar suara, cuma mendengar kresek, cuma memang ada orang nganu suara laki-laki, enggak bisa. Wa yukhadhu minhuma annal adhiyata, dan diambil dari keduanya, dari dua ayat ini juga, annal adiyata bil qawl wal fi'l wal habs qad syara'ahu Allah ta'ziran li jinsil ma'siyah alladhi yahsul bihi zajar. Dari sini juga berarti gangguan berupa ucapan dan perbuatan, kemudian juga penahanan, pengurungan, itu memang disyariatkan oleh Allah sebagai bentuk ta'zir. Ta'zir di sini hukuman di bawah hukuman had, itu namanya ta'zir. Ya, hukuman tapi di bawah hukuman had. Kalau misalnya cambukan paling misalnya minimal paling apa namanya 80 kali, di bawahnya 80 atau 20 kali, 10 kali, itu bukan had tapi ta'zir. Walaupun mungkin sampai berdarah. Karena pernah kan ya, ini di zamannya Umar Sabil ya, datang ke Madinah dia kena ta'zir pakai pelepah kurma. Umar memukulnya. Ya Amirul Mukminin, kalau engkau mengobati saya yang dikira mungkin kena jin, sudah sembuh. Kalau engkau mengeluarkan sesuatu yang jelek dalam kepalaku, sudah enggak ada lagi. Saya sudah tobat. Akhirnya dipulangkan ke negerinya di Basra, tempat Abu Musa Al-Asy'ari. Setahun dia seperti keledai liar atau unta liar. Masuk majelis bubar, masuk sana bubar. Kenapa? Ini azimah Amirul Mukminin, tawanan Amirul Mukminin. Enggak boleh dekati dia. Setahun kemudian dia jadi baik. Baik, itu namanya ta'zir. Ayat berikutnya qala innamat taubatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Bahwasanya taubat itu adalah hak kewajiban Allah, artinya Allah, ya di tangan Allah taubat itu, dan Allah berikan kepada orang yang ya'maluna as-su' berbuat jelek mukhalafah bijahalah. Jahalah di sini bukan jahal karena tidak tahu. Syekh Saleh Fauzan menyebutkan makna jahalah di sini laisa biadamil ilmi, bukan karena tidak punya ilmu. Jahalah di sini diddul hilm, lawan dari hilm, kurang akal. Dalam artian di sini kurang akal itu bukan safih bodoh, enggak. Tapi dia memang artinya melakukan itu bukan dasar karena dia enggak tahu. Nah. Ya, itu disebutkan oleh beliau. Jadi jahalah di sini bukan karena dia tidak tahu maksudnya. Tapi jahalah karena dia ya enggak bisa membedakan. Nah. Kalaupun misalnya dianggap jahalah ini tidak tahu, tapi dia tidak tahu akibat buruk dosa yang dia lakukan. Dan biasanya itu rata-rata. Kalau dia tahu apa akibat buruknya, bahwa nanti dia akan dirajam, dia akan dipotong tangannya, atau dia akan kena laknat, atau dia akan nanti dikatakan hilang imannya, berkurang imannya, atau dikatakan Rasulullah akan berlepas diri dari dia, atau di, kalau dia tahu itu, mungkin dia tidak akan berbuat maksiat. Nah, itu juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini kalau perbuatan itu disertai dengan ilmu pengetahuan tentang syariat bahwa itu salah, itu sudah cukup untuk dia dikatakan ketika dia melakukan perbuatan dosa, ditegakkan hukuman. Itu kalau dia bertobat dengan segera, itu yang dimaksud di sini. Tapi kalau dia melakukannya dalam keadaan dia tidak tahu, kan ada orang yang mungkin dia ditumbuh di tempat yang jauh terpencil, budayanya di sana biasa yakni ganti pasangan misalnya. Enggak tahu kalau ada agama yang melarang seperti itu. Dia masuk Islam sudah mungkin, tapi enggak sempat dapatkan informasi bahwa perbuatan seperti ini tercela. Ini dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, haram. Enggak tahu, ada enggak? Mungkin adanya seperti itu. Itu dalam kita baca kemarin dalam Kasyfus Syubhat ya, atau dalam kitab yang terkait dengan ini juga, itu ada yang seperti itu. Sampai di Majmu' Fatawa juga Syekhul Islam menggambarkan demikian. Jadi kalau orang itu tumbuh di tempat yang terpencil, dalam keadaan dia tidak mendapatkan informasi bahwa perbuatan itu haram, dia melakukannya, ya itu enggak kena hukuman. Nah, ya dia enggak kena hukuman. Nah, jadi jahalah di sini bukan jahalah dalam keadaan tidak tahu, tapi tidak ada hilm, akalnya buntu. Tahu itu salah kok dikerjakan. Tapi dia menyesal, taubat. Nah, yang diterima oleh Allah taubatnya. Qala tsumayatubuna min qarib. Nah, tsumayatubuna min qarib ini bukan berarti dia sudah melakukan perbuatan dosa, kemudian siangnya dia taubat. Bukan seperti itu juga maksudnya. Bukan seperti itu maksudnya. Taubat hanya melakukan perbuatan maksiat maghrib, terus isya taubat. Bukan itu juga maksudnya. Jadi selama dia masih hidup, dan faktor pendorong perbuatan maksiat itu masih ada, kemudian dia bertobat, itu namanya min qarib. Termasuk dalam yatubuna min qarib. Makanya kata mereka diapakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La yaqbalu taubata ma yani hatta apa? Malam yughar gitu. Yuk apa ini? Innama taubatu, kalau ini tobat itu diterima. Tobat yang diterima itu ini selama masih belum yugargir, nyawa di kerongkongan. Baik. Fa ulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah orang yang Allah terima tobat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah adalah Maha Alim, Maha mengetahui kelemahan-kelemahan hambanya. Maka Allah syariatkan taubat. Allah tahu kita tuh bisa buat salah. Apalagi dalam hadis Nabi SAW, kutiba hanya ini ala bani Adam hazruhu minaz zina. Sudah tercatat kita tuh pasti bangun tidur keluar ke rumah itu pasti zina. Matanya zina. Telinganya tinggal. Nah, itu sudah tercatat seperti itu. Allah Maha tahu kelemahan kita manusia. Hakiman, Allah Maha menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walal ladina yamutuna wa hum kufar ulaika atadna lahum adzaban alima. Dan tidak akan ada taubat bagi orang-orang yang berbuat kejelekan-kejelekan sampai ketika salah seorang dari mereka didatangi kematian, lalu baru berkata, ini tubtul an. Ini ketika nyawanya sudah yukarhir, sudah krok, gak bisa lagi mengucapkan. Nah, disinilah Mungkin ada riwayat sebagian ulama menyebutkan, nah, ketika Fir'aun hatta idza adrakahul gharq qala inni, dia taubat, menyatakan dirinya beriman dengan ilah yang disembah oleh Banu Israel. Itu pun juga lam Israelnya lam yufsih untuk mengucapkan la ilaha illallah, enggak pas. Kenapa enggak langsung dia mengatakan la ilaha illallah, masih berputar. Nah, makanya Allah kemudian menyebutkan al-an qad asaita qablu, baru sekarang kamu mau tobat, sekarang padahal selama ini kamu maksiat durhaka. Sampai disebutkan dalam riwayat Jibril langsung tenggelamkan kepalanya. Nah, baik. Qala, dan tidak pula orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak sempat bertobat, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, mereka itu akan kami siapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Qala Syekh, taubatullahi ala ibadihi nau'an. Dan ini kan di istilah lain beliau menyebutkan taubatul abdi baina taubatainillah. Taubat hamba, taubat kita itu diapit oleh dua taubat Allah. Taubat dari Allah. Yang pertama, taufik minhu litaubah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Jadi enggak sembarang. Kita mengatakan inni tubtul an, kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Benar enggak ada kebencian, ada ketidaksenangan, atau ada rujuk, ada penyesalan dalam hati kita terhadap salah yang kita lakukan? Kalau enggak ada, dusta. Kalau enggak ada, dusta. Itu taubat kadzabin. Nah. Itu taubat kadzabin. Nah. Taufik dari Allah ketika orang itu merasa malu, merasa menyesal. Kok teman saya sudah sekian lama seperti ini saya perlakukan demikian. Orang yang lebih tua dari saya kok saya berbuat demikian. Enggak pantas. Betapa baiknya dia selama ini kepada saya. Kenapa kok saya nodai kehormatannya? Saya cacati namanya. Kalau mikirnya seperti itu, dia akan muncul rasa malu dan takut kepada Allah. Dan mencela dirinya. Pasti akan dia datangi. Tidak pantas yang saya lakukan. Saya mohon ampun pada Allah. Istaghfirli. Kalau sudah seperti itu, tanda dia tobat. Nah, seperti kisah orang yang membunuh 99 jiwa itu digenapin 100, enggak ada taubat untuk kamu. Tanya lagi, aduh, taubat. Siapa yang menghalangi taubatmu, kata orang yang alim ini? Tapi kamu harus pindah dari kampungmu itu ke sana. Di sana orang ahli ibadah di sana. Kamu beribadah kepada mereka, kepada Allah dengan mereka. Siap taubat, tanda dia taubat, dia berangkat. Tanda dia taubat, dia beranjak, dia tinggalkan kampungnya. Di tengah jalan, meninggal dunia. Belum sempat dia melakukan perbuatan baik apapun, kecuali meninggalkan kampungnya untuk berangkat menuju tempat yang baik. Memperbaiki diri. Di tengah jalan, ramai berdebat malaikat azab dan malaikat rahmat. Dia belum pernah berbuat kebaikan apapun, tapi dia sudah taubat, kata malaikat rahmat. Datang malaikat ketiga diukur. Dengan izin Allah, didekatkan Allah ke tempat negeri yang mau dia tuju. Walaupun mungkin sejengkal. Atau disebutkan sebagian ulama, dadanya ke arah itu lebih condong. Sehingga dia kemudian ketika diukur, lebih dekat pada tempat yang dituju, dibawa oleh malaikat rahmat. Itu kalau betul dia tandanya taubat. Nah, itu pertama, tanda taubat dari Allah. Dimasukkan dalam hatinya itu rasa penyesalan, rasa takut Allah murka, takut kalau Allah mengadab dia, takut kalau Allah akan menghukum dia. Bukan takut orang lain, bukan takut kepada siapa-siapa. Takut penyakit, takut kedudukannya hilang, takut pamornya hilang, takut jabatannya hilang, takut kehormatannya atau diejek. Enggak. Dia takut kalau Allah berbuat marah kepada dia, dicabut nikmat yang selama ini dia rasakan. Nyesal dia minta ampun kepada Allah. Nah, dia berbuat amalan-amalan untuk menunjukkan bahwa dia taubat. Istighfarnya banyak, amal solehnya banyak, takarrubnya kepada Allah lebih banyak, tangisnya lebih banyak. Nah, setiap teringat dosa itu malu dia, takut dia pada Allah. Berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau dengan urusan orang lain, dia berusaha untuk mendapatkan keridhaan mereka. Nah, setelah itu, wa qabulullaha ba'da wujudiha minal abdi. Allah terima taubat itu setelah tampak dari hamba itu amaliah taubatnya. Nah, tanda bahwa dia taubat, dia tinggalkan sebab-sebab yang bisa membawa dia kepada dosa. Teman-teman jelek, minggir. Tempat-tempat yang buruk, tinggal. Alat-alat yang membuat dia jadi terjerumus, buang. Bacaan-bacaan yang rusak, dia tinggalkan. Kalau tadinya renggang dengan orang-orang yang ini sesama, nah, akhirnya berusaha untuk mendekati mereka. Itu tanda dia tobat. Nah, maka Allah akan terima tobat itu. Kalau sudah Allah terima tobat itu, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah akan mencintai orang-orang yang bertobat. Kalau sudah Allah mencintai dia, penduduk langit mencintai dia. Kalau sudah penduduk langit mencintai dia, maka Allah katakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Ini istilahnya begitu. Siapa yang berani menang memusuhi waliku, akan aku hadapi. Perang berarti mengumumkan perang. Istilahnya ku di sini, ini Allah menyatakan pada diri, bukan ini ya. Arti menantang Allah berarti kita kalau berani mengganggu orang yang tobat. Siapa yang berani memusuhi waliku, kata Allah, maka dia berarti mengumumkan perang. Aku umumkan perang dengan, bukan dia, bukan kita yang menantang. Tapi memang itu menunjukkan bahwa kita berarti menantang Allah. Allah umumkan sekalian. Nah, satu tentaranya saja nanti dikirim. Mungkin apa? Nyamuk atau COVID. Itu baru tentara Allah. Taib. Nah. Fa akhbaruhuna, nah di sini ini enggak, ini apa tadi yang keliru ya, astagfirullah. Begini bukan betul untuk saya, tapi menunjukkan apa penugasan dunia, tapi itu yang jelas enggak pantas. Nah, untuk menunjukkan bahwa Allah mengumumkan perang pada orang tersebut. Nah, itu dia menjadi wali Allah. Nah, di sini Allah menyebutkan hanna taubatal mustahiqqah 'ala Allah. Ini taubat itu yang berhak atas Allah itu adalah haqqun ahakkahu ala nafsihi, yang wajib itu Allah sendiri yang mewajibkan pada dirinya. Sebagaimana Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya, Allah sendiri, inni haramtu dhulma ala nafsi, Allah sendiri yang mengharamkan, bukan makhluknya. Allah bisa melakukan kezaliman, tapi Allah haramkan untuk dirinya karena sifat rahmatnya, karena dia tidak suka, bukan karena Allah lemah. Karena ada orang yang di apa namanya, kalau makhluk dia tidak berbuat zalim bukan karena dia bisa, tapi karena tidak mampu. Ya, di dalam mungkin antum pelajari dalam pelajaran akidah, ada istilahnya kabilah kecil, kubailatun la yagduruna la yadlimunan nasa wa la yagduruna habbata khardalin. Ya. Ada kubail kecil, kabilah kecil, dia tidak bisa mendzalimi orang lain, tidak bisa melanggar kesepakatan. Kenapa? Lemah. Beda kalau kabilah itu kuat, mampu dia berbuat, tapi dia tahan. Itu karam, itu kemuliaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mampu. Bukan gak bisa Allah berbuat zalim, tapi Allah mengharamkan kezaliman itu atas dirinya. Dia sendiri, karena sifat rahmatnya. Makanya Allah katakan, inni haramtu zulma, dalam bentuk apapun Allah tidak akan menzalim. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Tidak dikurangi haknya, tidak ditambahkan, ditumpukkan dosa-dosa orang lain kepada dia. Artinya ini diperbuat dosa, ditimpakan kesalahan itu kepada dia. Tidak. Dia dosa punya dosa sendiri. Mungkin dia menyesatkan orang itu buah dia juga. Nah, ditambahkan, artinya dia akibat kesesatan orang itu, dia dapatkan tambah dosanya. Nah, qala karman minhu wa jaudan, dan itu adalah sebagai bentuk kemuliaan, kedermawanan Allah dan kemurahan Allah. Liman amilas su, untuk orang yang berbuat jelek. Buat jelek. Nah, kenapa dikatakan jelek? Karena buruk akibatnya. Lisu'i akibatiha. Karena buruk akibat akibatnya. Dan maksiat sekecil apapun itu sama seperti racun. Racun itu paling bahaya kalau enggak terasa. Sekarang, nanti. Nah, itu makanya kata para ulama, seandainya dosa itu berbau, enggak akan ada yang mau duduk dekat saya. Nah, kita enggak merasa dosa, kita punya dosa, karena enggak ada baunya. Nah, coba kalau kita mau waspada. Nah, alasta tamrat, alasta tusibukal la'wa, alasta tansab. Memang hadisnya disebutkan sebagian ulama lemah. Tapi itu mana? Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai seorang muslim itu ditimpa duri yang tertusuk, menusuk kakinya, menusuk tangannya. Itu kafarah. Kenapa? Ada kesalahan dia. Dengan musibah-musibah itu, sakit yang dia rasakan, dia bersih dari dosa. Nah, itu yang kita harap. Walaupun kita tidak berharap artinya dapat kafarah itu dalam bentuk penderitaan. Kita berharap kafarah itu dengan amal. Para a'imah, para salaf kita ketika tahu ucapan ataupun tindakannya itu tidak pantas, berusaha untuk beramal. Mengapa? Menebus dosa dan kesalahannya. Nah, ketika dikabarkan bahwa dicela ya, Suhail bin Amr, Abu Sufyan ibn al-Harb, Harith bin Hisham al-Makhzumi, saudara Abu Jahal, sudah nunggu giliran, datang Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, masuk langsung ke kantornya Amir Mukminin Umar bin Khattab. Loh, kok kita sudah ngantri tunggu di sini, kok mereka yang masuk? Setelah selesai, datang. Kenapa kok mereka yang didahulukan? Kami sudah dari tadi. Yaitu keutamaan mereka. Nah, kalian dipanggil, enggak mau segera datang. Akhirnya, enggak. Terus apa kira-kira obat atau untuk ini nih? Ya sudah, ya, kalian perbaiki. Nah, akhirnya satu, saya tidak akan pulang lagi ke Mekah. Mau apa? Ribat. Suhail bin Amr meninggal dalam ribat di Syam. Harith bin Hisham meninggal dunia, wafat sebagai syuhada di Yarmuk. Abu Sufyan bin Harb juga jadi syahid di Syam. Nah, ini mereka. Di dunia kita dikalahkan mereka, di akhirat kita gabung sama mereka. Qala ai al ma'asi, yani amila su', yani maksiat, bijahalah. Nah, bukan karena tidak tahu. Tadi kurangnya helm. Nah, kalau orang yang tidak tahu berbuat dosa, dia la yu'akhar, tidak dihukum. Nah, tidak dihukum. Kenapa kamu kok minum khamar? Saya enggak tahu. Kenapa rupanya? Khamar itu haram. Haram. Saya enggak tahu kalau itu haram. Ya sudah, selamat dia. Benar, tapi memang dia enggak tahu. Ya mungkin dia belum pernah dapatkan informasi, baru belajar, baru masuk Islam. Ya. Enggak bisa langsung kamu kamu mak muslim. Iya, saya baru belajar, saya baru masuk Islam. Ternyata enggak boleh ya. Ya misalnya orang-orang Eropa kan biasaan minum khamar. Nah, akhirnya masuk Islam kok masih kebiasaan itu ada. Enggak ada yang ngasih tahu dia. Enggak bisa dihukum, dicambuk, enggak bisa. Baik. Qala bijahalatin ay jahalatun minhu bi aqibatiha. Ini salah satu di antaranya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu dulu insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang tentang ayat ini. Billahi nahmuduhu bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.